بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني في الله، إخوان وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita yang berada dalam majlis ilmu yang mulia ini termasuk dari orang-orang yang dapat mentahqiq tauhid, yang dengannya lah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan di antara ciri seseorang yang dia mentahqiq tauhid adalah senantiasa dirinya merasa khawatir dan takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, semakin kuat tauhid, semakin sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang, maka akan semakin besar rasa takutnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena itulah manusia yang paling bertauhid yaitu Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka berdua adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan, karena memang mereka berdua adalah manusia yang paling sempurna tauhidnya. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari peribadahan kepada patung. Nabi Ibrahim berdoa yang Allah abadikan dalam firman yang mulia, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada asnam, kepada patung. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan ketakutan yang luar biasa pada diri Nabi Ibrahim, yaitu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada patung. Patung adalah sesembahan termasuk dari kesyirikan yang sangat nampak, yang sangat zahir. Kalau kita bertanya kepada diri kita, mungkinkah kita beribadah kepada patung? Mungkinkah kita sujud meminta kepada patung? Tentunya mungkin dalam hati kita akan mengatakan tidak mungkin. Masa saya beribadah kepada patung? Oleh karena itulah kita jarang sekali atau mungkin tidak pernah melantunkan doa sebagaimana yang doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada patung. Kalau kita belum pernah ya menunjukkan, berarti ya rasa takut kita dari kesyirikan tidaklah begitu besar sebagaimana rasa takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saking takutnya beliau dari kesyirikan, bahkan kesyirikan yang begitu nampaknya, beliau saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang nampak. Lalu bagaimana dengan kesyirikan yang tersembunyi? Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara doa yang selalu beliau baca adalah beliau berdoa kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa na'lam wa astaghfiruka lima la'lam. Ya Allah, aku berlindung dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku memohon ampunan dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Jadi kalau kita ingin menilai barometer sejauh mana kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihat sejauh mana rasa takut kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tauhid, di antara buah takut dari kesyirikan adalah dia senantiasa mempelajari hakikat macam-macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Karena seseorang yang dia benar-benar takut terjerumus ke dalam kesyirikan, tentunya dia akan berusaha untuk mengetahui hakikat dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya agar dia bisa menghindari kesyirikan tersebut. Dan di antara bentuk kesyirikan yang banyak sekali masih dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, yaitu tentang masalah tatoyur, yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang bab masalah tatoyur ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid, itu pada bab yang ke-28. Pada bab yang ke-28, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, babu ma ja'a fi tatoyur, ay ma warada fi tatoyur minal wa'idi wa bayanu annahu syirkun. Ay maknanya adalah apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang ancaman yang sangat keras bagi perbuatan tatoyur, dan penjelasan bahwasanya tatoyur ini adalah termasuk dari kesyirikan. Adapun poin-poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab yang mulia ini, yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabi tauhid, itu hubungan bab ini dengan Kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari tatoyur, ya hakikat dari tatoyur itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah hukum dari tatoyur. Poin yang ketiga kita akan bahas terkait dengan hukum tatoyur. Kemudian poin yang keempat adalah ahwalul mutatoyir, keadaan orang yang bertatoyur. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, orang yang bertatoyur itu tidak lepas dari dua keadaan. Kemudian poin yang kelima adalah dawaun liman waradat istiyaratu ala qalbihi, itu obat bagi orang yang muncul perasaan tatoyur di dalam hatinya. Kemudian poin yang terakhir adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya tatoyur. Kita masuk pada poin yang pertama, munasabatul hadal bab di Kitab Tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari Kitab Tamhid dan I'anatul Mustafid. Pada kitab tersebut dikatakan bahwasanya hubungan bab ini dengan Kitab Tauhid, bahwasanya tatayur na'un minasyirki billah, tatayur ini termasuk dari jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasirku alladhi yakunu min jihati tatayur munafin likamalit tauhid alwajib, dan kesyirikan yang ada pada tatoyur ini adalah kesyirikan yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Berarti hukum tatoyur itu syirik apa? Akbar atau asgor? Asgor. Ya. Menafikan kesempurnaan. Kalau kita, itu mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz Said ya. Tauhid itu ada aslu tauhid, ada kamalu tauhid. Kamalu tauhid terbagi menjadi dua, kamalul wajib sama kamalul mustahab. Ya, kalau syirik akbar ini menafikan aslu tauhid. Adapun kalau kesyirikan yang asghar ini menafikan aslu kamalu tauhid yang wajib. Ya, adapun yang kamalul tauhid yang mustahab itu adalah orang yang dia orang yang bertauhid, menjauhi kesyirikan baik akbar maupun asghar, dan dia menjauhi perkara-perkara yang mubah yang dikhawatirkan bisa membahayakan dirinya. Nah, ini tingkatan seseorang yang tauhidnya paling sempurna, yaitu kamalut tauhid al-mustahab. Ya. Li'annahu syirkun asghar. Ya, kenapa kota tauyur itu menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib? Li'annahu syirkun asghar. Dikarenakan hukum asal dari tatoyur itu adalah syirik asgar. Jadi hukum asal dari tatoyur adalah syirik asgar. Ini hubungan bab dengan Kitab Tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, makna dari tatoyur. Sebelum Anda jelaskan makna dari tatoyur, di sini Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasannya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, di dalam kitabnya yang mulia ini, ya, yang beliau berikan judul Kitab Tauhid, ya, isi dalam Kitab Tauhid ini, di dalam kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu menjelaskan tentang hakikat dari Tauhid, kemudian juga menjelaskan tentang pembatal-pembatal Tauhid, menjelaskan sesuatu yang dapat mengurangi tauhid seseorang, ya, mengurangi tauhid dari seseorang dari kesyirikan yang asgar. Kalau menjelaskan sesuatu yang menjadi lawan dari tauhid, yang dapat menafikan tauhid, berarti menjelaskan tentang kesyirikan yang akbar. Baik kesyirikan tersebut terkait masalah aqaid, akidah, keyakinan, ataupun aqwal, ataupun perkataan-perkataan, ataupun perbuatan-perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Dan diantaranya adalah tatayur. Ini tatayur, kira-kira kesyirikannya lebih condong kemana? Ya. Ke aqaid, ke keyakinan, dan juga apa? Perkataan. Ya. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang makna dari tatayur. Tatayur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sesol Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, tatayur masdar dari tatayyara, tatayyuran. Masdar dari tatayyara, yang masdarnya fi'il madinya tatayyara, masdarnya adalah tatayyurun. Wa huwa maknanya adalah at-tasya'umu bil asya. Menganggap sial sesuatu. Menganggap sial sesuatu. Wa'tiqadu annahu yusibul insana minha syai'un minasyari. Dan dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut dapat menimpa kepada manusia, diantaranya adalah kejelekan. Yang intinya tatayur itu adalah ya, menganggap sial sesuatu. Inti makna dari tatayur adalah menganggap sial sesuatu. Wa asluhu, asalnya tatayur itu diambil dari kata at-tayr, burung. Mengapa tatayur, menganggap sial sesuatu, itu dinamakan dengan tatayur? Karena memang asal kata dari tatayur itu diambil dari kalimat lafaz at-tayr, at-tayru, yaitu burung, yang mana orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka biasa bertasaum, menganggap sial dengan perantara seekor burung. Biasanya mereka tatkala ingin melakukan safar, berdagang, sebelum mereka ya, meneruskan apa yang mereka inginkan, maka mereka menerbangkan terlebih dahulu seekor burung. Dilihat kemudian, dia melihat arah terbangnya. Apakah yadhabu yaminan aw simalan? Apakah burung tersebut ya terbang ke arah kanan ataupun ke arah kiri? Fa in dhahaba ila jihati allati fiha tayamun, maka apabila dia melihat burung tersebut terbangnya ke arah kanan, aqdama, maka dia apa? Melanjutkan niatnya. Ya, dia ingin safar, dia ambil dulu seekor burung, ya dia ingin bertatayur dengan seekor burung asalnya. Orang-orang Arab jahiliyah diterbangkan, tatkala dia melihat ya, terbangnya ini ke arah kanan, maka akdama, dia teruskan. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, ya, maka dia tunda. Ini asal dari tatayur. Mengapa tatayur itu dinamakan dengan tatayur? Karena memang dulu biasanya orang-orang Arab bertatayur dengan seekor burung. Thumma amma hadha, kata Sesol Al-Fauzan, kemudian tatayur ini berkembang. Bukan hanya sekarang ini manusia bertatayur dengan seekor burung saja. Wasaru yatatayyaruna bikulli syai'in. Ya, sekarang manusia mereka bertatayur dengan segala sesuatu. Baik bertatayur dengan manusia, atau bertatayur dengan seekor binatang, atau bertatayur dengan angka tertentu, atau bertatayur dengan bulan tertentu, atau bertatayur dengan kejadian-kejadian tertentu. Ya. Berkembangnya waktu, mungkin setannya semakin canggih dalam menjerumuskan manusia, akhirnya tatayur pula berkembang. Dulu mungkin manusia, orang-orang Arab jahiliyah terbatas bertatayur dengan seekor burung. Tapi sekarang ya, tatayur berkembang, bukan hanya manusia, bukan hanya bertatayur dengan seekor burung, ya mereka bertatayur dengan segala sesuatu. Ya, yang mana nanti kita akan jelaskan ya, tentang hakikat dari tatayur. Mengapa sih tatayur itu hukumnya, hukum asalnya adalah syirik asghar? Bagaimana sih hakikat dari tatayur tersebut? Ya. Maka kita jelaskan pada poin yang ketiga tentang hukum tatayur. Hukum tatayur ini, hukum asalnya adalah syirik asghar. Hukum tatayur, hukum asalnya adalah syirik asghar. Wadhalika min wajahaini. Ditinjau dari dua sisi. Kalau Anda baca di kitabnya Ustaz Abu Isa, beliau meninjaunya dari tiga sisi. Ya, kalau Ustaz Abu Isa, kalau di sini, di dalam kitab Qaulu Mufid, ya, karyanya Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan, I'lam anna tatayur yunafi tauhid wa dhalika min wajahaini. Ya, ketahuilah bahwasanya tatayur ini dapat menafikan tauhid, yaitu menafikan kamalu tauhid al-wajib, yang hukum asalnya adalah syirik asghar. Ini ditinjau dari dua sisi. Dan ini akhi, kembali kepada pemahaman kita tatkala kita mempelajari kitab tauhid, terkhusus bab yang ketujuh, ya, tentang termasuk syirik memakai jimat. Hukum asal dari jimat itu adalah syirik asghar. Kenapa memakai jimat adalah syirik asghar? Kenapa memakai jimat adalah syirik asghar? Menjadi sebab sahih. Ya, pemahaman kita masalah kesirikan yang seperti ini dan kesirikan-kesirikan yang lainnya sangat terkait erat dengan pemahaman kita di dalam memahami kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab. Sebagaimana sudah kita pelajari bersama, tatkala seseorang dia mengambil sebab, harus dia harus memperhatikan tiga perkara. Ya, yang pertama, sebab yang dia ambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari, ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ataupun terbukti secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua apa? Tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan sendirinya. Anda pernah dengar seorang ustaz yang mengatakan tatkala ada daurah kitab tauhid, kalau tidak salah Ustaz Abu Isa, beliau pernah mengatakan, seandainya pemahaman saya terkait dengan pengambilan sebab ini, ada orang yang ingin nuker dengan emas sebesar gunung, saya enggak mau. Ya. Karena ini pemahaman, keyakinan pengambilan sebab ini sangat berharga bagi diri kita. Banyak orang terjerumus ke dalam kesirikan sebabnya karena mereka tidak mengetahui kaidah di dalam pengambilan sebab yang harus terpenuhi tiga perkara ini. Kenapa banyak orang yang memakai jimat? Karena mereka enggak paham tentang pengambilan sebab ini. Kenapa banyak orang yang bertatayur? Karena mereka tidak paham di dalam pengambilan sebab. Hukum asal dari tatayur adalah syirik asghar. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, seseorang yang dia mengambil sebab tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, hukumnya syirik apa? Asghar. Seseorang yang bersandar kepada sebab, hukumnya syirik apa? Asghar. Bersandar kepada sebab, syirik asghar. Seseorang yang dia meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya bukan takdir Allah, hukumnya syirik, syirik akbar. Maka begitu pula dengan tatayur. Dia hukumnya syirik asghar dari dua sisi, ya, karena tidak terpenuhi dari dua, yang sebagaimana tadi sudah kita sebutkan terkait masalah pengambilan sebab. Di sini saya selalu saya mengatakan, kenapa sih kok syirik asghar tatayur itu hukum asalnya adalah syirik asghar? Ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, innal mutatayyara qata'a tawakkulahu 'alallahi wa tamada 'ala ghairillah. Karena orang yang bertatayur itu telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan telah bersandar kepada selain Allah. Berarti bersandar kepada siapa? Sebab. Ya, dia bersandar dengan angka 13. Tatkala mungkin dia sedang tiduran, tiba-tiba ada cicak yang jatuh, kemudian dia merasa sial. Ya, dia bersandar berarti kepada seekor cicak yang menjatuhi dirinya. Tatkala dia ingin safar ke Jakarta, baru beberapa meter dia menabrak kucing misalnya, akhirnya dia enggak jadi. Ya, berarti dia bersandar terhadap apa yang terjadi tersebut. Dan yang semisalnya. Ya. Jadi orang yang bertatayur, kenapa syirik asghar hukum asalnya? Karena dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan dia telah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikarenakan annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun wa takhilun. Dikarenakan orang yang bertatayur ini telah menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bal huwa wahmun wa takhilun. Bahkan itu hanya sekedar apa ya, khayalan atau angan-angan saja, sekedar khayalan. Enggak jelas. Sebab yang dia jadikan sebagai sebab pembawa kesialan itu tidak jelas. Ya. Mungkin ini yang kedua, inilah maksudnya apa? Berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak jelas dalam arti yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Kalau Ustaz Abu Isa, ya beliau menambahkan yang ketiga, karena orang yang bertatoyur itu tidak mengambil suatu sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Dia menjadikan sebab kesialan, angka 13 sebab kesialan. Mana dalilnya? Terbukti gak secara syar'i maupun qadari? Datangkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada, penelitian secara ilmiah ada enggak yang menunjukkan angka 13 ini angka sial? Oh, misalnya saya absennya 13, wah pasti sial nih. Ada penelitian enggak secara ilmiah yang bisa dibuktikan secara syar'i? Tidak. Ya, oleh karena itulah ya hukum asal dari tatayur itu adalah hukumnya syirik asghar karena dua alasan. Yang pertama, karena pelakunya telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan telah bersandar kepada selain Allah. Kemudian dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak ada hakikatnya. Dalam artian telah menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan tatayur bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Kapan? Yaitu jika dia menjadikan sesuatu yang dia tatayuri ini, dia meyakini sesuatu yang dia tatayuri inilah mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Kalau dia meyakini angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meyakini bulan Syura inilah mungkin ya yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah orang yang bertatayur tersebut terjerumus ke dalam kesirikan yang akbar. Soalnya jelas ini ya. Kemudian kita bahas poin yang keempat, itu keadaan orang yang bertatoyur. Ini anamil dari kitab Qaulul Mufid dan kitab Tauhid Muyassar. Ya, dijelaskan dalam kitab tersebut bahwasanya keadaan orang yang bertatoyur itu tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, dia menahan dirinya, kemudian mengikuti perasaan hatinya tatkala muncul tatayur, wa yad'u al-amal, dan dia meninggalkan perbuatan, meninggalkan niatnya. Misalnya seseorang yang ingin safar ke Jakarta, dia naik mobil, tiba-tiba dia menabrak seekor kucing hitam, ya. Ya, anggapan orang kalau nabrak kucing, terutama kucing hitam, bakalan sial. Ya, tatkala dia kejadian seperti itu timbul perasaan tatayur. Ya, dia berhenti sejenak, dia menahan dirinya. Ya, kemudian perasaan tatoyur tersebut, anggapan sial tersebut dengan sebab dia menabrak seekor kucing, dia ikuti, dia penuhi. Ya, dia tidak menepisnya dan dia meninggalkan amal, enggak jadi meniatkan, dia enggak jadi berangkat ke Jakarta misalnya dengan sebab tersebut. Wa hadza min a'dhami tatoyur wa tasa'um, dan ini adalah sebesar-besar bentuk tatoyur dan tasa'um. Dan inilah hakikat dari tatayur. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamat tiyara ma amdaka aw raddaka." Sesungguhnya at-tiyara ma amdaka. Ma amdaka. Apa makna dari ma amdaka? Ai ma amdaka yakni ma nafarraka minal makan aw minas saqsi aw minal mar'i alladhi ra'aitahu wa farta minhu ta'thiran bitiyara. Ya, ma'amdoka itu ma'amdoka yakni sesuatu yang menjadikanmu lari dari tempat, dari suatu tempat. Kamu lari dari seseorang atau kamu lari dari sesuatu yang kamu lihat, ya, dengan sebab pengaruh dari tatayur yang kamu lakukan. Aw raddaka ay raddaka an hajatika. Kamu menolak atau mengurungkan hajatmu. Ya, seperti orang yang hendak safar, tatkala dia melihat sesuatu, ya, maka kemudian dia benci dengan sesuatu yang dia lihat, kemudian dia bersuudzon, berburuk sangka, wah ini bakalan sial, akhirnya dia kembali ya ke rumahnya, tidak meneruskan niat dia yang awalnya ingin safar, dan ini adalah sebesar-besar dari tatayur. Kemudian yang kedua, dia meneruskan apa yang dia niatkan. Seorang ingin pergi safar ke Jakarta, kemudian tiba-tiba menabrak seekor kucing, ya muncul perasaan tatayur dalam hatinya, tapi dia nekat terus meneruskan perjalanan, lakin fi ghalqin wa hammin, dalam keadaan resah dan gelisah. Ya, selama perjalanan dia resah gelisah, takut nih jangan-jangan benar-benar bakalan sial. Ya, dia khawatir ada sedikit mobil yang nyalipnya, langsung grogi dia, resah. Ya, khawatir, gelisah. Jangan-jangan perasaan dia tertimpa sial ini tatkala menabrak seekor kucing benar-benar terjadi bakalan sial. Tapi dia tetap meneruskan perjalanan dia, namun diiringi dengan rasa resah dan gelisah. Ya, wa hadza min at-tasa'um aidan. Dan ini pun termasuk dari tasa'um, termasuk dari tatayur. Lakinnahu akhafu min al-awwal, akan tetapi lebih ringan dibandingkan yang pertama. Ya, lebih ringan dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama dia menunda, ya enggak mengurungkan niatnya. Tapi yang kedua ini dia tetap meneruskan niatnya, akan tetapi diiringi dengan rasa resah dan gelisah. Ya, mungkin dulu kita pernah, masih zaman sebelum kita mengenal manhaj salaf, ya, kita pernah melakukan tatayur, kemudian terjadi apa yang terjadi menimpa diri kita, suatu saat mungkin kita kejatuhan cicak, kemudian muncul perasaan tatayur dalam hati kita, ya, yang niatnya kita ingin pergi kuliah misalnya, kita tetap pergi kuliah, tapi kalau misalnya masih ada rasa resah dan gelisah, ya walaupun kita meneruskannya, berarti itu kita masih termasuk melakukan tatayur, ya. Lalu bagaimana mengobati perasaan tatayur yang mungkin tiba-tiba muncul di dalam hati kita? Ya, Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya ada tiga perkara yang menjadikan obat bagi orang yang tiba-tiba muncul di dalam tatayur. Beliau mengatakan, annatiyarah tu'aliju bihadil umuru thalatha. Bahwasanya tatayur, perasaan tatayur tersebut dapat diobati dengan tiga perkara di bawah ini. Yang pertama adalah at-tawakkulu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aslu. Karena orang yang bertatayur itu kan dia tatkala bertatayur dia kan bersandarnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala muncul perasaan tatayur dalam hati kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan rasa tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Berarti tidaklah mungkin kita menjadi orang yang bertawakal kecuali kita benar-benar memahami hakikat dari tawakul itu apa. Insyaallah nanti ada penjelasannya terkait masalah tawakal. Yang seseorang tidaklah dikatakan tawakal, tidaklah mungkin memiliki tawakal yang sempurna kecuali terpenuhi 7 atau 8 hal yang menyebabkan kuatnya tawakal pada dirinya. Insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri masalah tawakal. Kemudian yang kedua adalah meneruskan perjalanan dan menghilangkan perasaan tatayur yang tiba-tiba muncul di dalam hati kita. Ini yang kedua. Kita lawan perasaan tatayur tersebut dan kita meneruskan niat kita, apa yang kita ingin lakukan. Jangan kita ikuti perasaan tatayur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang telah datang penjelasannya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyampaikan, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab juga di dalam kitabnya ini ya menjelaskan tentang dua bentuk doa ya bagi seseorang yang muncul tatayur di dalam hatinya. dari Abi Daud dengan sanad yang sahih dari Uqbah ibni Amir qala ya dzukirat at-tiyarah inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasulullah tentang tiara di sisi Rasulullah, telah disebutkan tiara. Kemudian beliau bersabda ahsanuha al-fa'lu, yang paling bagus adalah al-fa'lu, dan janganlah tatayur tersebut ya menyebabkan seorang muslim menunda atau membatalkan apa yang dia inginkan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyakul, maka ucapkanlah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang mencegah keburukan-keburukan kecuali Engkau, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Engkau. Nah, ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis dalil yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr, barang siapa yang tatayur itu menyebabkan dia menunda atau membatalkan hajatnya, faqad asraka. Man radatsu at-tiyara an hajatihi faqad asraka. Qalu, mereka berkata, fama kafaratu dzalika, apa kafarat dari semua itu? Qala, kemudian beliau berkata, antakulu, ucapkanlah Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ini diantara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah datang penyebutannya dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Ini obat bagi orang yang muncul tatayur di dalam hatinya. Kalau di dalam kitab yang lainnya, di dalam kitab I'anatul Mustafid, di dalam kitab Tauhid Muyassar, kalau tidak salah di dalam kitab Tauhid Muyassar, di situ juga disebutkan beberapa obat bagi orang yang muncul perasaan tatayur di dalam hatinya. Yang pertama adalah membaca doa yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah al-imanu biqada'illahi wa qadarihi, itu beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk bertatayur. Kemudian yang ketiga adalah ihsanu dhanni billahi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, poin yang keenam, itu dalil-dalil akan haramnya tatayur. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil, dua dari Al-Qur'an dan beberapa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam surat Al-A'raf ayat 121 atau 31 sudah. 31 131 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi." Ini terkait dengan Firaun ya dan Nabi Musa alaihissalam. Fa idza ja'athumul hasanatu, apabila kebaikan-kebaikan datang kepada mereka, hum di sini adalah Firaun dan bala tentaranya dan rakyatnya. Qalu, maka mereka berkata, lana hadihi, ini adalah dengan sebab kekuatan yang ada pada diri kami. Ya, apabila kebaikan datang kepada mereka dari hasil panen yang melimpah, mereka menyandarkannya kepada usaha dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Mereka berkata, qalu lana hadihi, ini adalah berkat usaha kami, kecerdasan kami di dalam bercocok tanam. Wa in tusibhum sayi'atu, apabila mereka tertimpa kejelekan, sayuhu ya akhir. Wa in tusibhum sayuhu, sayatu apa sayuhu? Ana enggak jelas di sini ya. Enggak ada di situ. Coba lihat kita butuh aja. Di sini juga enggak ada. Ada Al-Qur'an enggak? Sayyatun ya. Sayy. Di sini ada ternyata. Wa in tusibhum sayyatun. Ini yang enggak ada titiknya ya. Dan jika kejelekan menimpa mereka dari hasil panen yang gagal, musim kemarau yang panjang, yaquluna hadza, bukan itu ya. Apa? Ini surat yang lainnya. Wa in tusibhum sayiatun yatayyaru bi Musa. Dan jika mereka tertimpa kejelekan, yatayyaru bi Musa, mereka bertatayur dengan Nabi Musa alaihissalam wa man ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum indallah. Kemudian Allah membantahnya. Ala ketahuilah innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktharuhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Yang intinya ya akhi, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan yang menunjukkan akan haramnya tatoyur, bahwasanya tatoyur ini adalah merupakan adat istiadat kebiasaannya orang-orang jahiliyah, baik yang dilakukan oleh Fir'aun, yang mana Fir'aun la'anatullah alaihi dia bertatoyur dengan Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalil yang kedua itu dalam surat Yasin. Ya. Yang ini terkait dengan kisah tiga orang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus pada suatu kaum yang tiga-tiganya didustakan. Ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tiga rasul mengatakan, tiga rasul tersebut mengatakan Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, mereka berkata, Rabb kami lebih mengetahui bahwasanya sesungguhnya kami ini adalah utusan kepada kalian. Wa ma'alaina ilal balagul mubin. Dan tidaklah wajib atas kami kecuali hanya sekedar menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Qalu, maka kaum tersebut mendustakan tiga rasul ini dengan mengatakan, Inna tatoyyarna bikum. Sesungguhnya kami menganggap sial kalian. Yakni kami menganggap sial kalian dan tidaklah kalian datang membawa kebaikan. La in lam tantahu lanarjumannakum. Dan jika kalian tidak mau berhenti dari ucapan kalian, dari dakwah kalian, maka kami akan merajam kalian. Wa la yamassannakum min adzabun alim. Dan kalian akan merasakan azab yang pedih dari kami. Ini sebagaimana yang telah kita ketahui terkait masalah dengan surat Yasin yang Allah telah mengutus tiga orang rasul, kemudian mereka dustakan dan mereka bertatayur dengan tiga rasul tersebut, dan haddadu ar-rusula, dan mereka menakut-nakuti rasul tersebut. Ya, mereka berkata ma ra'aina minkum ila syar, tidaklah kami melihat dari kalian kecuali kejelekan. Kalianlah pembawa dari kesialan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan lisannya rasul tersebut. Qalu, mereka mengatakan ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu adalah berasal dari kalian sendiri. Ai maknanya tidaklah kesialan menimpa kalian itu sebab tidaklah lain kecuali sebabnya adalah dengan sebab kalian, dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang kalian lakukan dari kekufuran dan kesyirikan. Fa antum sababu, maka kalianlah sebab turunnya kesialan tersebut. Wa nahnu sababul khair, adapun kami adalah sebab ya turunnya kebaikan. Nahnu rusulun min indillahi ji'nakum, kami adalah rasul-rasul Allah yang datang dari sisi Allah, yang kami datang kepada kalian. Jika kalian mentaati kami, maka kalian akan mendapatkan kebaikan. Namun sebaliknya, jika kalian menolak kami, maka kalian akan mendapatkan kejelekan. Di sini menunjukkan bahwasanya kejelekan itu sebabnya adalah ma'asi dan kekufuran serta kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Syekh Shalih Al-Fauzan dengan kaumnya Nabi Tsamud. Ya, kaumnya Nabi Tsamud mereka bertatoyur dengan nabinya yaitu Salih. Tatkala Nabi Salih alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan qalu tayyarna bika wa bimam ma'aka. Mereka berkata, kami menganggap sial kamu dan juga orang-orang yang mengikutimu. Ya, intinya bahwasanya tatoyur itu adalah merupakan adat istiadat orang-orang kafir. Baik yang dilakukan oleh Fir'aun atau kaumnya yang disebut atau kaum yang disebutkan dalam surat Yasin yang mereka mengingkari tiga orang rasul sekaligus yang Allah turunkan kepada mereka, ataupun kaumnya Tsamud yang mereka bertatayur dengan Nabi Salih. Wa kadzalika al-musyrikun. Begitu pula dengan orang-orang musyrikin, mereka bertatayur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa in tusibuhum hasanatun, dan jika kebaikan-kebaikan datang kepada mereka, yaquluna hadhihi min indillah, maka mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan hadhihi min indillah, ini semua berasal dari Allah. Orang musyrik Quraisy agak sedikit mending dibandingkan Fir'aun. Ya, kalau orang musyrikin Quraisy tatkala mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mereka sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Fir'aun, dia sandarkan kepada siapa? Kepada dirinya, kekuatan yang ada pada dirinya. Ayat yang mulia ini pun bantahan yang sangat telak. Bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang seperti ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Dan jika kebaikan-kebaikan menimpa mereka, itu orang-orang musyrikin Quraisy, ya mereka mengatakan hadhihi min indillah, ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibuhum sayi'atun, dan jika kejelekan menimpa mereka, yaquluna yaqulu hadhihi min indik, mereka berkata ini adalah dengan sebab engkau, indika. Yang mereka maksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kesimpulannya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, falhasil kesimpulannya bahwasanya tatoyur itu adatun jahiliyatun, adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang Allah sebutkan terkait tentang umat-umat yang terdahulu dari kaumnya Fir'aun, Tsamud dan orang-orang jahiliyah yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil-dalil yang sangat tegas yang menunjukkan akan haramnya tatayur tatkala disandarkan kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang kafir semisal Fir'aun. Kemudian dalil yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiara wala hamata wala safara akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan empat keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Adwa itu artinya apa, akhi? Penyakit yang menular. Al-adwa adalah berpindahnya suatu penyakit dari seseorang kepada orang yang lain, atau dari binatang kepada binatang yang lain, atau dari tempat yang satu kepada tempat yang lain. Itu adalah adwa, ya, berpindahnya suatu penyakit, ya, dari seseorang yang sakit kepada orang yang sehat, dari binatang yang sakit kepada binatang yang sehat, dari suatu tempat yang terkena suatu wabah, ya, berpindah wabah tersebut kepada tempat yang lain, itu adalah adwa. Yang dinafikan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penyakit menularnya. Ya, bukan penyakit menularnya. karena kenyataan yang ada bahwasanya penyakit yang menular itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Hadza syai'un maujudun. Ya, penyakit menular itu benar-benar ada. Lalu apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa di sini? Apa yang dinafikan? Yang dinafikan di sini adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka meyakini bahwasanya penyakit yang menular itu tidaklah menular dengan sendirinya biduni takdirillahi taala, bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka setiap ada binatang yang sakit, kemudian dia dekat dengan binatang yang masih sehat, pasti binatang yang sehat itu pasti tertular. Kalau ada orang yang sakit dengan jenis sakit yang menular, dia dekat dengan orang yang sehat, pasti orang yang sehat itu tertular. Mereka memastikan, ya, suatu penyakit itu menular dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La adwa maknanya adalah tidak ada penyakit yang menular yang dia menular dengan sendirinya, tetapi dia menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kenyataan yang ada seseorang yang sakit, kemudian di sekelilingnya ada beberapa orang yang sehat, ya, mungkin ada yang tertular, mungkin juga ada yang tidak semuanya tertular. Seperti biasa di pesantren itu kalau ada wabah misalnya mata apa ya merah itu ya. Banyak santri yang tertular, tapi ada juga santri yang tidak tertular. Menunjukkan tertularnya suatu penyakit itu semata-mata dari takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sendirinya. Jadi sekali lagi yang dinafikan la adwa di sini adalah bukan penyakit menularnya, tapi keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah yang mereka meyakini bahwasanya penyakit menular itu tertular dengan sendirinya, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah dulu ana pernah mondok di Al-Furqan, dua orang sahabat ana ribut gara-gara hadis ini. Ya, ada satu teman orang Sulawesi mengatakan tidak ada penyakit menular berdasarkan hadis ini la adwa. Yang lainnya mengatakan ada, kenyataan ada penyakit menular. Ya. Ini sebabnya karena tidak paham makna dari la adwa. Tidak ada penyakit menular maksudnya penyakit menular dengan sendirinya. Karena penyakit yang menular itu adalah benar-benar ada. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang apabila ada suatu daerah yang terkena wabah, melarang orang yang berada di dalamnya untuk keluar daerah tersebut karena khawatir akan menularkan tempat yang lainnya, dan juga melarang orang yang di luar daerah tersebut untuk masuk ke dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di sini, ya. Kemudian sabda Rasulullah wala tiyarah, hadza nafyun, dan tidak ada tiyarah, hadza nafyun ma'nahu an-nahyu. Penafian di sini, la di sini adalah la nafi, tapi maknanya adalah an-nahyu. Penafian di sini maknanya adalah larangan, yakni la tatoyyaru. Maknanya adalah janganlah bertatoyur. Ini syahid dari pembahasan kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, kepada umatnya jangan bertatoyur. Apabila mungkin tiba-tiba muncul perasaan tatoyur di dalam hati kita, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan niat kita, meneruskan hajat kita, ya. Wa tiyarah laisa laha aslun, dan tiyarah ini, tatoyur ini hakikatnya laisa laha aslun, tidak ada asalnya. Ya, dia hanya adalah waswas dari syaitan. Beda dengan al-adwa. Kalau adwa benar-benar ada hakikatnya. Adapun tatoyur ini tidak ada hakikatnya. Dia hakikatnya adalah rasa waswas dari syaitan yang dibisikkan kepada seorang manusia. Kalau dia mengikuti rasa waswas tersebut, maka terjerumuslah dia ke dalam perbuatan tatoyur yang hukum asalnya adalah syirik asghar. Kemudian Rasulullah bersabda wala hamata. Al-hamata tatoyurun yusama al-buma. Yaitu burung hantu. Wala hamata, dan tidak ada burung hantu. Ini dinafikan bukan keberadaan burung hantu. Tapi yang dinafikan adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah tentang burung hantu. Yang mereka, orang-orang Arab jahiliyah, yatasa'amuna bihi. Idza waqa'ala baiti ahadihim, qalu, qala na'a ilayya nafsi au ahadan min ahli. Jadi orang-orang Arab jahiliyah mereka bertasaum menganggap sial ya burung hantu tersebut apabila waqa'a ala baiti ahadihim, apabila burung hantu itu hinggap di salah seorang rumah dari mereka, mereka berkata, dia berkata, na'a ilayya nafsi au ahada min ahli. Burung tersebut memberitahu atas wafatnya diriku atau salah seorang dari keluargaku. Jadi orang-orang Arab jahiliyah mereka menganggap kalau ada burung hantu kemudian hinggap di rumahnya, mereka meyakini bahwasanya salah seorang dari keluarganya atau dirinya akan mengalami kematian. Dan ini adalah akidah jahiliyah. Mungkin kalau kita di sini adalah burung gagak ataupun yang semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala safara, dan tidak ada bulan Safar. Ya, di sini Safara di ahlul ilmi ada dua pendapat tentang makna dari Safara. Yang dimaksud dengan Safara di sini adalah Sahrus Safar, yaitu bulan Safar. Jadi yang dinafikan oleh Rasulullah di sini adalah bukan bulan Safarnya, sekali lagi yang dinafikan adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, yang mereka orang-orang Arab jahiliyah itu yatasa'amuna bihadas sahr, mereka menganggap sial bulan Safar. Yang mana orang-orang Arab jahiliyah mereka pada bulan Safar itu tidak berani untuk mengadakan pernikahan. Ya, mereka tidak pergi berani untuk mengadakan safar, mengadakan jual beli dan yang semisalnya. Ya, karena mereka menganggap meyakini bahwasanya bulan Safar adalah sahrun mas'umun, bulan yang sial. Berpindah ke Jawa bukan bulan Safar, ganti bulan Muharram atau bulan Suro. Ya, intinya sama saja. Ya. Ada juga berpendapat bahwasanya Safar ini adalah sejenis penyakit yang menimpa perut pencernaan yang disebabkan oleh cacing tertentu. Yang mereka meyakini cacing itulah yang dia memberikan penyakit perut yang diderita oleh seseorang, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama saja antara penafsiran yang pertama ataupun yang kedua, ini adalah hakikatnya adalah kebatilan yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zada Muslim, Imam Muslim dalam riwayat yang lainnya menambahkan, wala nau'a wala gula. Wala nau'a wala gula. Berarti dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan 6 perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, dan sampai zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang melakukan. Adapun yang kelima adalah wala nau'a. An-nau'u al-muradu bihi ahadul anwa' wa huwa an-najmu. Wala nau'a, dan tidak ada bintang. Yang dinafikan sekali lagi adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah tentang bintang. Mereka meyakini bahwasanya turunnya hujan, bertiupnya angin ini dengan sebab terbitnya sebuah bintang tertentu. Ya, mereka menyandarkan kejadian sesuatu yang terjadi di muka bumi ini seperti turunnya hujan, bertiupnya angin, pergantian musim, mereka sandarkan kepada munculnya bintang tertentu. Dan bintang ini hakikatnya dia bukanlah sebagai sebab, tapi hanya sebagai alamat. Ya, nanti tatkala seseorang menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, sebab pergantian musim, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang asghar, karena telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Dan orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka menjadikan bintang sebagai sebab akan terjadinya hujan, bertiupnya angin ataupun yang semisalnya. Inilah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah ilmu perbintangan, ilmu tanjim, maka insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri. Wala gula. Wala gula. Gula ahadul gilan, yaitu salah satu jenis hantu ya, yang mana kerjaannya dia menampakkan kepada manusia di padang pasir untuk menanamkan rasa was-was kepada manusia agar dia tersesat jalannya. Ya, jadi gula ini sejenis apa? Sejenis hantu padang pasir yang biasa menampakkan kepada manusia yang sedang mengadakan perjalanan di padang pasir. Dia menampakkan mungkin api atau suara-suara tertentu yang tujuannya adalah agar manusia tersebut tersesat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taghawalat al-gilan fabadiru bil adan." Apabila gilan itu mencoba menyesatkan kamu, maka fabadiru bil adan. Maka lekas-lekaslah adan. Adan di sini bukan adan Allahu Akbar bukan, tapi maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin misalnya kalau kita sedang ke hutan misalnya, kemudian kelihatan ada sesuatu yang mengganggu diri kita, maka langsung ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan adan, bukan. Ya, maksud adan di sini ya fabadiru bil adan bimana annahu idza taghawala al gula amamaka fabadir ila dzikrillah. Maka lekaslah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat Allah itu adalah mengusir syaitan. Ya, apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atau kita membacakan ayat Al-Qur'an, ya baca surat apa ayat kursi, maka dhahaba anka hadzal amal asyaitani, maka akan hilanglah pada diri kamu itu perbuatan-perbuatan syaitan tersebut. Ya, ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahuma an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiara wa yajibuni al-fa'lu. Wa yajibuni al-fa'lu. Dan sangat mengagumkanku al-fa'lu. Rasul bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wa la tiara, tidak ada anggapan menganggap sial. Wa yajibuni al-fa'lu. Dan al-fa'lu sangat membuat aku kagum. Qalu, para sahabat berkata, wa mal-fa'lu, mal-fa'lu, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu taibah. Al-fa'lu adalah kalimat taibah, kalimat yang baik. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, al-fa'lu adalah kalimat yang bagus, yang baik, yang didengar oleh manusia, sehingga dia merasa senang dan bertambah besar harapannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fa'lu ini hukumnya boleh, beda dengan tatoyur. Kalau al-fa'lu adalah seseorang mendengar kalimat yang bagus, ya, atau dia melihat sesuatu yang bagus, kemudian dia merasa senang dan dia bertambah besar rasa rojanya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum dari al-fa'lu hukumnya adalah jaizun, boleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah melakukannya. Ya, tatkala datang kepada beliau Suhail bin Amr, ya, terkait masalah kisah Hudaybiyah yang mana beliau tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wara'ahu mukbilan, kemudian Rasulullah melihat Suhail datang menghadapnya, kemudian Rasulullah mengatakan, "Suhail lakum min amrikum." Ya, dimudahkan bagimu dari perkaramu. Ya, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangan-angan dengan sebab datangnya Suhail itu sebab kebaikan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Ya, tatkala mungkin misalnya seseorang dia ingin nyeles, ya, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "Ya Salim, Ya Salim," atau "Ya Salim, wahai orang yang selamat, barakallahu fik ya akhi." Ya, semoga Allah memberikan barokah. Dia pertama kali dengar kalimat yang baik seperti itu, kemudian timbul rasa optimis. Wah, ini insyaallah mudah-mudahan ya dagangan saya laris. Maka yang seperti ini hukumnya tidak mengapa, dan ini termasuk dari al-fa'lu yang hukumnya boleh. Adapun perbedaan antara al-fa'lu dan tatoyur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau tatoyur itu di dalamnya mengandung su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-fa'lu mengandung husnudzon billah. Di sini ada tiga perbedaan antara al-fa'lu dan tatoyur. Yang pertama, kalau tatoyur itu mengandung su'udzon billah, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu ini mengandung husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatoyur menyebabkan seseorang menggagalkan hajatnya, keinginannya. Adapun al-fa'lu jelas, kalau optimis tentunya dia tidak akan menolak hajatnya, dia meneruskan hajat yang dia niatkan. Kemudian kalau tatoyur, ta'allukul qalbi bi makhluk. Tatoyur itu bergantungnya hati kepada makhluk. Adapun al-fa'lu, ta'allukul qalbi billahi, bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. pada pertemuan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-29. 20 berapa ini? Ya, 29, yaitu babu maja'a fi tanjim. Babu maja'a fi tanjim. Ya, tentang babu maja'a fi tanjim. Tanjim itu adalah ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Ya, nanti insyaAllah pada bab yang ke-29 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu perbintangan. Nanti ada yang boleh dipelajari dan ada yang hukumnya haram dipelajari. Nanti yang haram ada yang sampai syirik akbar dan ada yang sampai syirik asghar. InsyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.